Sebabnya Tuhan, kami tidak perlu takut dan gentar menghadapi hari esok kami. Kami serahkan segala ketakutan, kekhawatiran kami, beban pergumulan setiap kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Engkau yang akan take care, Engkau yang akan menyelesaikannya bagi kami semua. Terima kasih Bapa. Sekarang ajari kami menerima akan kebenaran-Mu Tuhan. Ajari kami kenal Engkau lebih dalam lagi sebelum kami menikmati korban-Mu di atas kayu salib. Sampaikan firman-Mu Tuhan. Demi nama Yesus Tuhan, semua kita berkata, amin. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Sebelum kita belajar firman Tuhan, ada beberapa cuplikan daripada acara kemarin. Sebetulnya yang lalu sempat kita beri nama Bethany Senior Service, tapi banyak yang protes karena Pak, saya tidak mau dianggap sebagai orang manula atau orang yang lanjut usia. Tetapi akhirnya kita ganti Bethany Happy Family. Ya, kita sambut, lihat tolong. Ya. Ini setiap Sabtu jam 8 pagi, tapi dimulai 30 menit lebih early akan karena ada acara menarik. Silakan. Ya. Nah, inilah kemarin pagi para orang-orang yang hadir, mereka bersenam semua, ya, senam pagi sehat terus. Ya, ini instruktur dari Hong Kong kita datangkan. Ya. Ya, oke. Kemana saya? Saya di mana? Saya yang mutu, Saudaraku ya. Haleluya. Terus lanjut lagi, langsung kurus 4 kilo. Ya, sekali senam 4 kilo turun terus, lanjut lagi, ayo. Ya. Nah, terus ini dari belakang, ya, di depan gedung Broad Street, ya. Nah, lalu setelah mereka kami senam, akhirnya memuji Tuhan dengan semangat 45, terus lagi, ya. Ayo mas, ya, lagu-lagu kenangan bagi Yesus, semua bersemangat bagi Tuhan, ya, sekali lagi. Sudah habis? Ya, ayo kita beri tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita, haleluya, ya. Jadi saya harap saudara kalau Anda Sabtu pagi punya waktu, saudara selain hari Minggu, saudara ikut kegiatan Bethany Happy Family supaya saudara juga boleh berolahraga bersama-sama. Amin. Nah, sekalian hari ini saya mau sampaikan satu kebenaran, di mana dalam beberapa hari terakhir ini ada banyak orang yang bertanya begini pada saya, Pak, kenapa akhir-akhir ini ketika saya berdoa seolah-olah di atas saya itu ada benteng, ada sebuah tembok yang tebal yang seolah-olah tidak dapat ditembus sehingga saya tidak merasakan hadirat Tuhan. Kenapa saat saya beribadah waktu dengar firman ngantuknya bukan main? Kenapa? Ada juga yang bertanya, Pak, kenapa ketika saya berdoa memuji Tuhan seolah-olah saya tidak merasakan apa-apa, seolah-olah saya tidak merasakan hadirat Tuhan? Nah, sekalian pertanyaan-pertanyaan ini akhirnya membuat saya arahkan hati ke Tuhan dan saya mengerti Tuhan mau supaya saudara dan saya tidak menjadi orang kalah, tapi saudara dan saya menjadi orang yang menang. Katakan amin. Amin. Saudara mungkin sering bangun pagi, saudara tiba-tiba rasanya aduh badannya seolah-olah gak enak semua. Rasanya berat sekali, harinya rasanya susah sekali, ada beban berat. Nah mari kita belajar, sebenarnya itu tidak boleh Anda biarkan. Sebab apa? Rasul Paulus juga pernah mengalaminya, tapi dia seorang yang sudah berkemenangan. Buka bersama saya dalam 2 Korintus pasal yang ke-10, Saudaraku. 2 Korintus pasal yang ke-10, ayat yang ketiga sampai ayat yang kelima. 2 Korintus pasal yang ke-10, ayat yang ketiga sampai ayat yang kelima. Mari kita lihat ayat ini, 2 Korintus pasal yang ke-10, ayat yang ketiga sampai ayat yang kelima. Yuk kita baca 3 ayat ini dengan suara yang keras, 2 Korintus 10 ayat 3 sampai ayat yang kelima. 2, 3, memang kami masih hidup di dunia keras, tetapi kami tidak berjuang secara duniawi. 4, karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang apa? Diperlengkapi dengan kuasa Allah yang sanggup ngapain? Untuk meruntuhkan benteng-benteng atau stronghold. Ayat yang kelima, 2, 3. Kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap apa? kubu atau tembok atau benteng yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah, membuat kita tidak bisa merasakan hadirat Tuhan. Lalu apa? Kami menawan segala pikiran dan apa? Menaklukkannya atau mengalahkannya atau merobohkannya kepada siapa? Kristus. Nah, sekalian, ternyata saat saudara berdoa, saat saudara memuji Tuhan, atau saat satu pagi engkau bangun dan seolah-olah beban berat menimpa saudara, dengar, sebetulnya itu adalah yang disebut dengan kubu atau benteng yang diberikan oleh musuh kita, yaitu iblis. Nah, Rasul Paulus juga sering mengalami itu. Saya juga sering mengalami itu. Bahkan semua kita juga sering mengalami itu. Tetapi firman berkata, ada senjata yang diperlengkapi kuasa Allah yang harus saudara ambil untuk meruntuhkan benteng-benteng tersebut. Sehingga saudara mengalami hadirat Tuhan, mengalami terobosan atau breakthrough. Sehingga hidup saudara tidak akan sama lagi. Tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita. Amin, saudaraku. Tema khotbah kita hari ini tolong tayangkan. Meruntuhkan benteng-benteng musuh. Nah, mari kita belajar bersama-sama. Saudara, tiap hari saudara harus masuk dalam yang namanya peperangan rohani. Semua kata bersama saya, peperangan rohani. 2, 3. Ayo lebih keras lagi, 2, 3. Peperangan rohani. Kenapa? Sebab mau tidak mau, setan setiap hari, musuh kita, berusaha memblok hidup saudara, berusaha memberi kubu atau benteng supaya saudara dipisahkan dari hadirat Tuhan. Supaya saudara tidak merasakan kuasa Tuhan. Engkau beribadah tapi seolah-olah engkau tidak dapat apa-apa. Dan saya mau beritahu, itu sebetulnya adalah benteng atau tembok yang dibangun oleh iblis yang berusaha mau merebut kemenangan saudara dan saya kembali. Nah, Jumat kemarin kita memperingati 4 of July, yaitu ulang tahun kemerdekaan Amerika yang ke sekian ratus. Nah, ternyata sejarah mencatat tepatnya pada tanggal 4 Juli tahun 1776 seorang yang bernama George Washington untuk pertama kalinya setelah ditandatangani deklarasi kemerdekaan Amerika dari British atau dari Inggris. Maka apa yang terjadi? Akhirnya George Washington mulai mengumumkan, mendeklarasikan kemerdekaan mereka pada tahun 1776. Tapi apa kemudian setelah diumumkan kemerdekaan, langsung mereka merdeka? Tidak. Ternyata sejarah Amerika mencatat, kurang lebih 7 tahun orang-orang Amerika terus harus berperang melawan kolonial Inggris. Sampai akhirnya tahun 1783, akhirnya tentara Inggris mengakui kemerdekaan daripada Amerika. Dan akhirnya mereka mundur dan mereka tinggalkan Amerika. Sehingga Amerika betul-betul merdeka setelah tahun 1783. Selama 7 tahun mereka masih berjuang, mereka masih berperang. Ini gambaran kehidupan anak-anak Tuhan, saudara dan saya. Yesus sudah mengumumkan kemenangannya di atas kayu salib 2000 tahun yang lalu. Memang saudara dan saya berhak merdeka, katakan amin. Tapi ternyata iblis masih sering menyerang kita. Iblis masih mau berusaha membangun benteng, membuat saudara terpisah dan masih terikat lagi. Tapi mari hari ini saya mau katakan, saudara dan saya harus meruntuhkan tembok benteng-benteng itu dengan kuasa senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Tuhan. Setuju, katakan? Amin. Nah, mari kita akan belajar. Ternyata di Alkitab ada senjata untuk meruntuhkan benteng-benteng musuh yang dimaksud apa? Yang pertama, tolong tayangkan. Sekalian, senjata untuk meruntuhkan benteng-benteng musuh yang pertama adalah pertobatan. Semua kata bersama saya, pertobatan. 2, 3. Pertobatan. Kenapa? Coba lihat Yesaya 59. Yesaya 59. Lihat ayat pertama sampai ayat yang kedua. Yesaya 59. Kalau hari ini saudara mulai merasa kering, saudara mulai merasa jauh dari Tuhan, saudara berdoa seolah-olah tidak merasakan hadirat Tuhan, dengar, senjata yang pertama yang harus saudara gunakan adalah pertobatan. Lihat, Yesaya 59 ayat yang pertama sampai ayat yang kedua. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Lihat ayat yang kedua. Tetapi yang merupakan pemisah atau tembok atau blok antara kamu dan Allahmu ialah, apa katakan? Segala kejahatanmu atau dosa kita. Terus, dan yang membuat dia, Tuhan, menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah apa? Segala dosamu. Jelas Alkitab berkata, ternyata dosa itu yang kita kerjakan dipakai iblis untuk ngeblok, untuk menjadi kubu sehingga kita terpisah dari hadirat Tuhan. Nah, bagaimana caranya supaya kita bisa tembus atas setiap tembok tersebut? Lompat saja, lihat langsung ayat yang ke-19 sampai ayat 20. Lihat, Yesaya 59 ayat 19 sampai ayat yang ke-20. Lihat. Maka orang akan takut kepada nama Tuhan di tempat matahari terbenam, dan kepada kemuliaannya di tempat matahari terbit. Sebab ia, Tuhan, lihat, akan datang seperti arus dari tempat yang sempit. Ini artinya begini, kayak ada satu tembok, ada satu bendungan, lalu tiba-tiba ada satu terobosan kecil, tapi betul-betul akhirnya membesar. Akhirnya terjadi breakthrough atau terobosan yang didorong oleh nafas Tuhan. Saya mau tanya pada saudara hari ini, siapa yang rindu Tuhan datang menerobos hidup saudara? Anda merasakan suasana surga, angkat tangan saudara, tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita, amin. Lihat caranya gimana, kalau saudara mau Tuhan datang seperti arus yang betul-betul membongkar semua kubu yang dibangun iblis, ayat 20. Dan ia akan datang sebagai penebus untuk Sion atau setiap kita, dan untuk orang-orang Yakub yang apa katakan? Yang bertobat dari pemberontakannya. Demikianlah firman Tuhan. Saudara sekalian, pertobatan akan melunakkan hati Tuhan. Pertobatan akan mengubah kutuk jadi berkat. Pertobatan akan merubuhkan benteng perseteruan itu dan memperdamaikan saudara dengan Tuhan. Sehingga saudara akhirnya merasakan hadirat Tuhan setiap saat. Setuju, katakan amin. Di depan kita ada tubuh dan darah Yesus. Saya percaya kuasa tubuh dan darah Yesus ini yang akan meruntuhkan setiap kubu-kubu, benteng-benteng yang dibangun oleh iblis. Nah, so sekalian, Anda ingat bagaimana bangsa Niniwe yang seharusnya dimurkai Tuhan. Mereka merendahkan diri, mereka mengaku dosanya, mereka bertobat di hadapan Tuhan. Maka Allah tidak jadi murka, tapi Allah justru memberi belas kasihan kepada bangsa Niniwe. Kalau Anda lihat dalam 2 Samuel pasal yang ke-21, nanti Anda catat saja, Anda baca di rumah. Dalam satu pasal itu ada kejadian yang unik sekali. Dengar, saya ceritakan saja. Rupanya waktu Daud memerintah di Israel, sempat terjadi kelaparan 3 tahun. Anda tahu, kelaparan atau krisis ini disebabkan apa? Sebab selama 3 tahun tidak turun hujan. Tidak ada berkat. Seolah-olah langit menjadi tembaga dan tanah menjadi besi. Dalam keadaan demikian, Daud mencari petunjuk Tuhan. Dia datang kepada imam Tuhan. Akhirnya Tuhan memberitahu melalui imamnya. Oh, ada hutang darah yang melekat pada raja sebelummu, yaitu Raja Saul. Kenapa? Sebab dulunya zaman Yosua masuk membawa orang Israel menuju tanah perjanjian. Ada satu suku kecil namanya suku Gibeon yang akhirnya buat perjanjian dengan Yosua dan orang Israel supaya tidak dibinasakan. Tapi rupanya waktu zaman Saul memerintah, dia berencana membasmi bangsa Gibeon. Dia berusaha menghancurkan suku Gibeon. Dan Anda tahu apa terjadi? Itu sebabnya ada hutang darah. Itu membuat kubu pertahanan dari iblis memblok dan tidak ada hujan. Terjadi krisis. Dalam keadaan demikian, sekalian, apa yang terjadi? Daud menjumpai orang Gibeon. Apa yang harus aku perbuat supaya hutang darah itu bisa dilunaskan? Apakah dengan uang dan perak? Mereka berkata, tidak. Serahkan 7 orang anak keturunan Raja Saul supaya kami gantung. Kalau sampai ada 7 orang anak laki-laki dari keturunan Saul yang kami gantung, maka hutang darah itu akan lunas. Sekalian, akhirnya Daud menyerahkan 7 orang keturunan Raja Saul dan digantung di Gibeon, di Bukit Tuhan. Akhirnya ada seorang gundik Saul yang bernama Rispa. Dia mengambil kain karung, dia berpuasa, dia menangis di hadapan Tuhan. Kalau ada burung bangkai mau coba memakan mayat itu, dia usir. Selama itu dia merendahkan diri, dia bertobat, dia minta ampun sama Tuhan. Dalam 2 Samuel 21, pasal itu diakhiri dengan kalimat, maka Tuhan mendengar doa atas negeri itu. Tembok yang benteng yang ada itu akhirnya hancur dan terjadi hujan berkat. Akhirnya orang Israel dipulihkan kembali. Tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita. Amin, saudaraku. Saudara sekalian, mungkin kita sudah banyak hutang kesalahan sama Tuhan. Sudah banyak hutang darah yang kita lakukan melalui dosa kesalahan kita. Saudara sekalian, kalau orang Gibeon minta ada 7 orang yang harus digantung, saudara dan saya hari ini enggak perlu mati digantung. Katakan amin. Amin. Sebab 2000 tahun yang lalu Tuhan Yesus sudah tergantung di atas kayu salib menebus dosa saudara dan saya. Yang penting kita bertobat di hadapan Tuhan. Katakan amin. Saudara, orang kalau bertobat, tembok itu akan runtuh dan saudara akan merasakan hadirat Tuhan. Tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita. Amin. Tapi Pak, saya sudah bertobat, tapi seolah-olah saya belum merasakan hadirat Tuhan. Apa yang terjadi? Rahasia senjata yang kedua. Coba lihat Mazmur 22 ayat yang keempat, saudaraku. Senjata yang kedua untuk meruntuhkan benteng-benteng musuh. Hari ini kalau saudara sedang tertekan, saudara sedang stres, ayo ada senjata yang kedua. Lihat Mazmur 22 ayat yang keempat. Mari baca sama-sama Mazmur 22 ayat yang keempat. Semua baca 2, 3. Apa? Padahal engkaulah yang kudus yang bersemayam di atas puji-pujian orang Israel. Ulangi lihat yang keempat. Mazmur 22 ayat yang keempat. 2, 3. Padahal engkaulah yang kudus yang bersemayam di atas puji-pujian orang Israel. Senjata yang kedua untuk meruntuhkan benteng-benteng musuh adalah pujian. Ayo katakan bersama saya, pujian. 2, 3. Ayo lebih keras, 2, 3. Pujian. Tolong tayangkan, pujian. Kenapa? Sebab pujian akan mengundang Tuhan hadir. Kalau saudara memuji Tuhan dengan segenap hatimu, Tuhan hadir, turun dari tahta surganya, maka benteng yang dibangun musuh akan dijebol Tuhan. Bam! Dan saudara akan mengalami yang namanya hadirat Tuhan. Setuju katakan? Amin. Pujian akan membuat saudara dan saya bisa masuk di dalam alam roh. Makanya begini ya saudara. Anda ngerti ya? Setiap kali konser musik rock, setiap kali konser musik-musik dunia yang hingar-bingar, Anda tahu selalu berujung kepada kekerasan dan selalu berujung kepada kekacauan, bahkan perzinahan dan drug dan pembunuhan. Kenapa? Sebab musik itu bisa membawa kita kepada alam roh. Buktinya apa? Dukun-dukun saja. Anda tahu juga yaitu suhu-suhu saja. Kalau mereka mau yaitu masuk ke alam roh, mereka pakai apa? Mantra yang dinyanyikan. Ya kan? Saya gak mau tirukan. Anda tentu tahu ya kan? Saya bukan dukun. Amin. Tapi lihat, orang kalau mulai nyanyi itu masuk ke alam roh. Nah, hati-hati saudara. Makanya jangan nyanyi sembarangan. Katakan amin. Kalau saudara nyanyinya salah, Anda masuk alam roh, setan tangkap. Cep. Saudara tambah tertekan dan engkau tambah susah. Ada orang bule mungkin butuh penterjemah ya? Enggak perlu, oke. So, sekalian, saudara, tapi kalau saudara nyanyinya benar, memuji Tuhan, menyembah Tuhan, saya yakin saudara akan ketemu Tuhan. Dan Anda akan mengalami yang namanya terobosan. Katakan amin. Katakan amin. Amin. Makanya nyanyinya hati-hati, Pak, Ibu, nyanyinya hati-hati. Ya kan, jangan tiap hari nyanyinya begini. Hidupku yang sengsara, penuh dengan penderitaan. Padahal saya tiap minggu memberkati saudara, berkat Bapa. Tapi saudara tiap hari, penderitaan, penderitaan, menderita terus. Ya kan? Pujian juga akan melembutkan hati orang. Makanya ada jemaat tanya begini, Pak, kenapa ya setiap baru di gereja saya baru nyanyi, langsung mulai nangis. Padahal saya ini laki-laki, bagi saya tabu untuk nyanyi, nangis. Tapi ketika memuji Tuhan, langsung nangis. Saya berkata, itulah kuasa pujian. Hati yang keras akan jadi lembut. Tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita. Amin. Pujian juga akan mengangkat beban dan kesedihan saudara. Alkitab menjelaskan tentang kuasa pujian. Paulus dan Silas bisa keluar dari penjara kota Filipi. Kenapa? Karena pujian. Tembok Yeriko roboh. Kenapa? Karena pujian. Raja Yosafat mengalahkan musuh. Kenapa? Karena pujian. Daud mengusir roh jahat yang ada di dalam hidup Saul. Melalui apa? Pujian. Saya mau katakan, di mulut saudara dan di mulut saya, setiap kita, Tuhan sudah beri senjata untuk meruntuhkan benteng-benteng musuh. Itulah pujian. Tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita. Amin. Makanya kami gereja Betani sangat memperhatikan pujian. Kenapa? Sebab saya tahu persis pujian itu punya kuasa. Katakan amin. Amin. Ya, so sekalian. Nah, sikap waktu saudara memuji Tuhan itu kayak apa? Saya hanya rangkum aja, tolong tayangkan. Agak cukup banyak, saudaraku. Ya, ayo mas. Ya, sikap untuk waktu saudara memuji Tuhan. Alkitab menjelaskan, saudara harus bertepuk tangan. Ya kan, itu ada ayatnya. Jadi enggak gereja Betani itu, oh kayak tepukin apa artis saja. Waduh kayak apa namanya, ada burung darah ditepukin aja. Enggak, tapi Alkitab menjelaskan, bertepuk tanganlah, amin. Enggak apa-apa tepuk tangan model apa, enggak apa-apa. Model mau begini, model mau begini. Rupanya apa, mantan, saudaraku ya. Ada yang begini. Biasa buat onde-onde. Ada yang cuma begini lagi. Sudah? Enggak apa-apa, tapi Anda memuji Tuhan tepuk tangan dengan sukacita, amin. Lalu apa? Mengangkat tangan. Ayo semua angkat tangan sama-sama bagi Tuhan. Loh, Anda mengangkat tangan ini juga memuji Tuhan, amin. Angkat tangannya yang segenap hati, segenap tangan. Jangan begini, ya kan? Ya toh, terus apa lagi? Berdiri, ya toh. Ada ayatnya berdiri, memuji Tuhan dengan berdiri. Ah, kok berdiri terus di gereja? Lalu bersujud atau tersungkur, bersorak. Makanya saya sering berkata, haleluya. Saudara pikir, apa kita kurang kerjaan? Apa membuat suara kita tambah habis? Tidak. Ternyata waktu Anda bersorak, itu Anda mengundang hadirat Tuhan turun. Dan terjadi kemenangan dalam hidup kita. Tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita. Amin. Sekarang katakan haleluya. Oh, belum. Katakan haleluya. Ya, terus lagi. Saudara, memuji Tuhan juga dengan apa? Bersukaria. Wajahnya sukacita. Jangan kayak pepaya Thailand yang jatuh dari pohon, diinjak kuda, dan kudanya sakit gigi lagi. Saudara kata. Coba lihat kanan kiri sebentar. Ada wajah Bimoli enggak pagi ini? Atau Bimoli, bibir moncong 5 cm. Saudara. Kayak beban saudara paling berat aja. Nah, kalau saudara nyanyi dengan sungut-sungut, dengan menggerutu, gak ada kuasa apapun. Dengan sukacita, langsung, lagi-lagi, silakan. Lalu menari dan melompat di hadapan Tuhan. Itu semua ada ayatnya. Jadi kita ini gak ngajarkan yang aneh-aneh. Semua Alkitabiah ada ayatnya. Jadi saudara kalau nyanyi jangan kayak patung begini. Nyanyi yang bebas. Goyang kanan, goyang kiri, amin. Daripada Anda nari di disco, lebih baik saudara nari dan memuji Tuhan bagi Raja, segala Raja, Tuhan kita, Yesus Kristus. Amin. Nah, rupanya Alkitab menjelaskan ada beberapa bentuk pujian dan penyembahan. Tolong tayangkan. Saudara, ada pujian bentuknya adalah proclamation. Proclamation atau proklamasi. Pemberitaan atau pernyataan. Nah, tujuannya apa? Ini pujian proklamasi adalah untuk manusia. Contoh, kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan. Loh, saudara nyanyi itu untuk siapa sih? Bukan untuk Tuhan, tapi untuk siapa? Untuk saudara dan untuk orang lain. Yesus jawaban dalam hidupku. Ya toh? Saudara, Anda nyanyi itu adalah bentuknya proklamasi. Ada yang berikutnya, bentuk pujian yaitu adoration atau pengagungan. Untuk siapa? Untuk Allah sepenuhnya. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Itu adalah pujian pengagungan. Lalu pujian juga ada thanksgiving, ucapan syukur. Ya toh? Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks, ya. Give thanks. Ada orang belajar Inggris, nyanyi, lalu kemudian bilang sama pemain musik, lagu Ginseng. Hah? Gak ada lagu Ginseng. Ada, itu loh ya. Ginseng. Itu ya. Terus ada pujian, yaitu lamentation atau ratapan. Ini bukan lagu-lagu yang membuat saudara nangis sendiri untuk dirimu, bukan. Tapi ini lagu ratapan untuk apa? Untuk orang lain, untuk bangsa. Tuhan pulihkan, Bapa pulihkan, kembalikan bangsa kami kepadamu. Bapa pulihkan, ampunilah bangsa kami dan pulihkan kembali negeri kami. Anda nyanyi dengan air mata, itu Anda berdoa supaya bangsa kita kembali bertobat. Tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita, amin. Tapi ada pujian, ya silakan, bentuknya adalah battle song. Ini pujian peperangan. Nah, yang di sini saudara harus nyanyikan. Untuk apa? Menyerang iblis. Untuk yaitu meruntuhkan benteng-benteng yang ada di atas kepala saudara. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Ayo semua katakan, nama Yesus apa? Menara yang kuat. Nama Yesus kota benteng yang teguh. Terus, nama Yesus kalahkan semua musuh. Apa? Nama Yesus di atas segalanya. Saya percaya semua benteng itu akan runtuh karena pujian umat Tuhan. Tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita, amin. Makanya begini, tak ajarin saudaraku. Saat saudara sedang tertekan, jangan diem, nyanyi. Kalau saudara, saya gak bisa pak, puter tip, puter CD, lagunya pujian. Lalu saudara apa? Saudara jangan cuma dengar, ikut nyanyi. Karena kalau saudara cuma tip saudara yang nyanyi, nanti tip saudara yang masuk surga. Yang punya tip tidak masuk surga. Ya kan? Makanya saya mau katakan jujur, saudara sudah stop jangan dengar lagu-lagu dunia lagi. Sebab lagu-lagu dunia disisipi oleh iblis tentang menghancurkan iman, melemahkan iman, bahkan membuat orang putus asa. Sudah ku bilang bapaknya galak, sudah ku bilang ibunya juga galak, sudah ku bilang bapaknya galak, lihat begitu benar-benar galak calon mertua, ya mundur ah, hei. Akibatnya saudara gak punya iman. Tapi kalau saudara berkata, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan, saya percaya benar-benar kemenangan terjadi dalam hidup saudara. Tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita, amin. Yang ketiga, kuasa senjata yang ketiga untuk menghancurkan kubu-kubu pertahanan musuh. Lihat Yesaya 55 ayat yang ke-11. Nah ini penting, bukan hanya pertobatan, bukan hanya pujian, tapi yang ketiga, lihat Yesaya 55 ayat yang ke-11. Saya melatih saudara untuk berperang melawan kuasa iblis. Caranya pertama pertobatan, minta ampun sama Tuhan, bereskan hidup saudara. Yang kedua, mari kita memuji Tuhan dengan segenap kekuatan kita. Tapi yang ketiga, lihat Yesaya 55 ayat 11, semua baca sama-sama. Yesaya 55 ayat 11, 1, 2, 3. Demikianlah firmanku yang keluar dari apa? Mulutku. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan apa? Sia-sia. Tetapi ia akan melaksanakan apa yang ku kehendaki. Dan akan apa? Akan apa? Bukan moga-moga berhasil. Kadang-kadang berhasil. Tidak, tapi akan apa? Berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Lihat kemari. Senjata yang ketiga yang paling menakutkan iblis, selain pertobatan dan pujian, adalah apa? Deklarasikan, ucapkan, confess firman Tuhan. Ini senjata yang ketiga. Saudara perlu mendeklarasikan firman. Kenapa? Ayat ini menjelaskan firman Tuhan punya daya cipta. The power of creation. Punya daya cipta. Mencipta dari yang tidak ada menjadi ada. Katakan amin. Saya masih ingat, saudaraku, sekian saat yang lalu, kita belum punya gedung gereja. Setiap kali yang permanen, setiap kali kita berdoa, selalu kita berdoa dalam nama Yesus, Tuhan akan siapkan dan sudah siapkan gedung yang terbaik. Tuhan siapkan. Loh, itu kita ucapkan dalam nama Yesus. Ucapkan, ucapkan firman. Ucapkan firman, ucapkan positif. Anda tahu Tuhan kita membuat apa yang tidak ada menjadi ada. Tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita. Amin. Saudara yang belum punya jodoh, jangan bilang gini, enggak laku, enggak laku, enggak laku. Benar-benar enggak laku. Obral besar pun tidak laku. Lihat cermin tiap hari, katakan model kayak begini, laris kayak pisang goreng dalam nama Yesus. Tapi cuma cukup satu aja. Amin. Enggak boleh dua setengah. Amin, saudaraku. Ya kan? Ucapkan firman, kerjaan sepi, jangan bilang gini, ya sepi, lay off. Stop. Kerjaanku dalam nama Yesus rame, diberkati. Katakan amin. Katakan amin. Ayo, semua kita bersama-sama. Pekerjaan saya rame. 2, 3. Dalam nama Yesus, saya diberkati. Saya akan dapat uang banyak. Beberapa krisis, Pak. Lu ngomong, ucapkan firman. Amin. Firman akan berkuasa mengubah, ya kan? Terus kalian, lalu juga firman dapat mengubah keadaan. Bahkan langit dan bumi akan lenyap, tapi firman Allah tetap kekal sampai selama-lamanya. Anda tahu, waktu George Washington mendeklarasikan deklarasi proklamasi atas kemerdekaan atas Amerika, hampir Indonesia keliru. Apa yang terjadi? Inggris berusaha menekan lagi, tapi kemudian George Washington membacakan keras-keras di depan banyak orang, lalu memasukkan ke surat-surat kabar waktu itu, diumumkan di mana-mana. Mereka mengucapkan, menceritakan, memberitakan kebebasan mereka atas Inggris. Dan akhirnya betul-betul apa yang mereka deklarasikan punya kuasa dan akhirnya terjadi. Kalau hari ini kau sedang sakit, jangan berkata, ya gak mungkin sembuh. Benar-benar tidak sembuh. Katakan, oleh bilur-bilur Yesus, aku pasti sembuh. Aku pasti sembuh. Aku pasti sembuh. Aku sudah disembuhkan. Tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita. Amin. Saudara punya utang banyak, ucapkan firman. Allahku akan memenuhi segala keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus yang memberikan berkat berlimpah-limpah. Katakan amin. Amin. Maka saudara akan mengalami yang namanya kemenangan. Saya kasih kesaksian, saudaraku. Saudara perlu, saudara itu belajar firman. Makanya ada SOM, ada FA, ada juga yaitu sekalian Bethany Happy Family, ada JEM, anak-anak kaum muda. Saudara tujuannya apa? Kami enggak kurang kerjaan. Kami rindu melayani saudara lebih maksimal lagi. Kenapa? Hari Minggu saudara hanya 45 menit, 1 jam dengar firman. Tapi di tengah minggu saudara tambah lagi. Di rumah Anda tambah lagi. Sehingga engkau betul-betul bertumbuh akan firman Tuhan. Katakan amin. Ya. Nah, contoh ayo. Saya mau kesaksian ini, Saudaraku. Nah, ada jemaat di Betani Surabaya. Satu saat, Saudaraku, dia ikut som ke Betani. Diajar tentang orang mati. Oh, tidak ada hari 40, kemudian roh orang mati balik ke rumah. Tidak ada hari 100, tidak ada hari 1000, enggak ada. Itu semua ajaran agama-agama lain. Alkitab tidak mengajar begitu. Ayub pasal 7 jelas berkata, orang yang sudah mati, sejak dia mati, sudah masuk ke alam roh, yaitu ke dunia orang mati. Bagi yang percaya Yesus, ke Firdaus. Bagi yang tidak percaya Yesus, ke Hades. Dan mereka enggak bisa kembali pada kita yang masih hidup. Nah, dia dengar firman, satu saat, papa yang dia cintai, yang tiap hari sukaannya makan soto ayam, mati, Saudaraku. Setelah dia kubur ayahnya dalam acara penguburan, waktu dia pulang kembali ke rumah, Saudaraku, menjelang sore itu dia kaget. Di meja makan, di remang-remang suasana agak gelap begitu, di meja makan di rumahnya, kaget, papanya duduk di situ. Lalu papanya bilang gini, Nyo, tolong papa beliin soto ayam di depan. Jeroan semua ya, Nyo ya. Saudaraku, ini anak mulai confused, bingung. Dia pergi ke dapur ambil rantang. Dia segera pergi ke seberangnya jual soto ayam. Pak, soto biasa untuk papa saya. Yang gak pakai ini, tapi pakai ini, jeroan dan sebagainya. Loh, tukang soto ayamnya bilang, loh, bukankah papamu sudah mati? Dan tadi baru dikubur. Langsung dia kaget, loh, iya. Lah yang di rumah tadi siapa? Nah, lalu kemudian dia tidak jadi beli soto. Dia bawa rantangnya untuk apa? Siapa tahu buat senjata untuk mukul, Saudara ya. Lalu dia pulang, sampai di dalam ruang tamu. Dia lihat papanya nunggu di meja makan. Langsung dia ucapkan firman. Alkitab berkata, papaku sudah mati dalam Yesus. Dan dia sudah ada di Firdaus. Engkau bukan papaku. Ditunjuk. Siapa engkau? Sekarang aku perintahkan pergi dalam nama Yesus. Itu tiba-tiba jasad papanya mundur, hilang di tembok. Dan akhirnya sejak itu pemuda ini berkemenangan. Dan alami kemenangan karena kuasa firman. Tepukan yang meriah bagi Allah kita. Amin. Makanya Saudaraku, supaya saudara gak mudah bimbang, gak mudah lemah, baca firman. Ya kan? Saudara baca firmannya harus urut. Anda harus sungguh-sungguh baca. Dari Kejadian sampai Wahyu. Jangan sampai kemudian saudara hanya asal. Ada orang Kristen baca ayat itu kayak jamsi. Tuhan, aku mau dengar firmanmu. Dalam nama Yesus dilempar. Wing. Blek. Dia ketika kebuka, dia tunjukkan ayat firman dengan jariku, Tuhan. Dalam nama Yesus. Cek. Kayak jamsi. Maka Alkitab berkata, inilah pesan Tuhan untuk hidupku hari ini. Satu hari dia lempar. Wing. Blek. Dia tunjuk. Pembatas antara perjanjian lama, perjanjian baru. Kan kosong. Haleluya. Tuhan tidak berfirman hari ini kepadaku. Besoknya dia lempar lagi. Wing blek. Pas Matius 27 ayat yang kelima. Bunyinya begini. Maka ia pun melemparkan uang perak itu ke dalam bait suci. Lalu pergi dari situ dan menggantung diri. Maksud Tuhan suruh aku gantung diri. Dia tidak yakin, dia lempar lagi Alkitab. Tuhan kasih peneguhan. Lempar lagi dalam nama Yesus. Plek, dia tunjuk lagi. Pas jatuh di Lukas 10 ayat 37. Kata Yesus kepadanya, pergilah dan perbuatlah demikian. Bingung dia. Dia lempar lagi Alkitab dalam nama Yesus. Plek, dia tunjuk lagi. Pas di Yohanes 13 ayat 27. Dan sesudah Yesus menerima roti itu, ia kerasukan iblis, Yudas kerasukan iblis. Maka Yesus berkata kepadanya, apa yang hendak kau perbuat, perbuatlah dengan segera. Apa emangnya Tuhan nyuruh kita bunuh diri? Makanya baca Alkitab itu, baca yang teliti, katakan amin. Sebab apa, Saudara? Saya mau tanya, ini ada tebakan. Ya, ini saya mau tanya, Saudara tahu firman Tuhan enggak? Siapa tokoh Alkitab yang kembar? Hah? Yakub dan Esau, betul. Ada lagi, siapa? Ayo. Tak tahu? Tak kasih jawabannya. 1 dan 2 Samuel. 1 Samuel, 2 Samuel. Kembar kan? 1, 2, 3 Yohanes. Kembar juga sebenarnya. Setelah satu hari ada seorang sahabat yang ketika menerima undangan dari temannya di kota lain, menikah. Seorang wanita, sahabatnya mau menikah. Tapi orang ini, sahabat ini orang Kristen. Dia sangat pelit dan kikir. Dia kalau mau telepon pulsanya mahal, luar kota. Dia kirim telegram. Dan dia minta tulisannya singkat. Tolong bacakan di depan pesta ayat Alkitab. Lalu dia tulis 1 Yohanes 4 ayat 18. Nah, Anda gak tahu kan ayatnya isinya apa? 1 Yohanes 4 ayat 18 itu ayat isinya, di dalam kasih tidak ada ketakutan. Tapi rupanya tukang posnya bukan orang Kristen. Dia tidak ketik 1 Yohanesnya, tapi langsung Yohanesnya 4 ayat 18. Di depan pesta, akhirnya MC-nya berkata, ada seorang sahabat dari mempelai wanita, minta dibacakan ayat ini, Yohanes 4 ayat 18. Anda tahu bunyinya apa? Bunyinya adalah, sebab engkau sudah punya 5 suami. Dan yang ada sekarang padamu bukanlah suamimu. Dalam hal ini engkau berkata benar, pingsan wanita itu. Makanya kadang-kadang baca Alkitab itu mesti hati-hati, katakan amin. Tanya kanan kiri dulu, kamu tiap hari baca Alkitab enggak? Saya mau beritahu, tempat menyimpang uang yang paling aman bukan di dompet. Di dalam Alkitab. Sebab banyak orang tidak pernah buka Alkitab. Makanya aman. Baca Alkitab, hafal, ucapkan. Confess. Percaya, imani, confess. Ayo, siapa yang rindu mendapat status legal di negara ini? Angkat tangan saudara. Oh, beberapa enggak mau. Siapa yang mau? Angkat tangan semua. Ayo katakan bersama saya. Ayo ucapkan sama-sama. Sambil katakan, semua katakan bersama saya. Di dalam nama Yesus, Alkitab berkata, di tempat di mana aku menginjakkan kaki, Tuhan berikan kepadaku. Aku sekarang ada di Amerika. Aku percaya Tuhan berikan Amerika untukku. Aku bisa tinggal di sini dengan berkat Tuhan. Tepukan yang meriah bagi Allah kita. Amin. Ucapkan firman. Jangan tiap hari tiga huruf. Saudaraku, di gereja ini juga ada tiga huruf. Apa? Jam. Jangkau anak muda. Yang keempat terakhir, senjata untuk meruntuhkan benteng-benteng musuh. Coba lihat dalam Mazmur 104 ayat yang ke-30. Coba lihat. Mazmur 104 ayat yang ke-30. Mazmur 104 ayat yang ke-30. Senjata meruntuhkan benteng-benteng musuh yang keempat. Bukan hanya pertobatan, bukan hanya pujian, bukan hanya ucapkan, deklarasikan firman, tapi yang keempat apa? Lihat Mazmur 104 ayat yang ke-30. Semua baca sama-sama. 1, 2, 3. Apabila engkau mengirim rohmu atau Roh Kudus, mereka apa? Tercipta. Dan engkau membaharui apa? Muka bumi. Saudaraku, rahasia yang keempat, senjata yang keempat, tolong tayangkan adalah apa? Berbahasa roh. Bahasa roh adalah bahasa Roh Kudus yang diberikan pada saudara dan saya. Sehingga Alkitab berkata, ketika saudara berdoa dalam bahasa roh, Roh Kudus akan turun, Roh Kudus akan berkuasa, dan kalau Roh Kudus hadir, maka Roh Kudus akan mencipta dari apa yang tidak ada menjadi ada. Roh Kudus juga akan memperbaharui muka bumi. Keadaan saudara dirubah. Yang sakit disembuhkan. Yang lemah dikuatkan. Yang kering rohaninya akan mendapat kekuatan baru saat engkau berdoa bahasa roh. Saudara, makanya kami ajak saudara selain memuji Tuhan, dengar firman, bersorak bagi Tuhan, ucapkan firman, tapi ada bagian kita bahasa roh. Ada beberapa orang berkata, Pak, bahasa roh itu enggak ada gunanya. Siapa bilang? Paulus dalam 1 Korintus 14 dia berkata, jangan ada seorang pun melarang orang berdoa bahasa roh. Kenapa? Sebab kalau Anda baca di Alkitab, bahasa roh punya kuasa luar biasa. Kalau Anda lihat dalam 1 Korintus 14 ayat 4, saya enggak perlu, sudah enggak perlu buka, catat saja. Bahasa roh itu membangun rohmu sendiri. Rohmu yang sedang lemah, engkau berdoa bahasa roh yang kuat. Hirapahana harabasete. Itu kayak sesuatu yang dibangunkan. Tembok-tembok itu diruntuhkan saat engkau berdoa bahasa roh. Katakan amin. Bahasa roh juga melepas kuasa Tuhan bebas bekerja. Dalam Markus 16 ayat 17-18. Saat engkau berdoa bahasa roh, kuasa Tuhan mulai bekerja. Saya percaya iblis akan dihancurkan. Bahasa roh juga membukakan rahasia kebenaran Tuhan yang tersembunyi. Dalam 1 Korintus 14 ayat yang kedua. Bahasa roh juga mempersembahkan doa yang sempurna. Roma 8 ayat 26. Bahasa roh juga menyembah Tuhan dalam bahasa keintiman. Dan saya mau beritahu, bahasa roh juga adalah senjata untuk peperangan rohani. Ayatnya mana, Pak? Mari kita buka ayat yang terakhir. Efesus 6. Efesus 6. Coba lihat. Efesus 6. Tentang selengkap senjata Allah. Tolong pemain musik silakan kembali. Efesus 6. Siapkan ragu kerajaan, datanglah. Efesus 6. Lihat, saudaraku, kalau Anda baca mulai ayat 10 tentang perlengkapan rohani, senjata. Anda lihat di sana ada banyak senjata, tapi Anda lihat langsung saja. Ternyata 17 ayat 17 sampai 18. Lihat. Efesus 6 ayat 17 sampai 18. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Firman Allah kayak pedang untuk melawan musuh. Katakan amin. Tapi lihat ayat 18, semua baca sama-sama. Ayat 18. Efesus 6 ayat 18, semua baca. 2, 3. Dalam segala doa dan permohonan, apa? Berdoalah setiap waktu di dalam apa? Roh, atau dalam bahasa roh. Dan apa? Berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Bahasa roh juga senjata untuk peperangan rohani. Saya percaya keadaan kita akan dibalikkan Tuhan saat kita berdoa bahasa roh. Mari kita beri bersama-sama. Hari ini kalau saudara mulai merasa kering, ada benteng di atas kepala saudara, engkau merasa jauh dari Tuhan, engkau tidak merasakan hadirat Tuhan, ambil senjata yang harus kita gunakan. Yang pertama, bertobat. Ada tubuh dan darah Yesus. Yesus 2000 tahun yang lalu sudah mati tergantung di atas kayu salib. Bukan saudara lagi yang perlu binasa. Yesus yang sudah rela mati supaya saudara dan saya beroleh kemenangan, kemerdekaan. Tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita. Yang kedua, pujian. Saat saudara memuji Tuhan dengan segenap hatimu, Tuhan akan menerobos, menjebol semua tembok benteng yang dibangun musuh. Yang ketiga, ucapkan firman, berkata positif. Yang keempat, bahasa roh. Saya sudah berikan 4 kunci ini. Tinggal saudara sendiri yang mau gunakan atau tidak. Sekali lagi, siapa mau hidup berkemenangan, angkat tangan saudara. Saudara, Anda sudah bosan hidup tiap hari stres, tiap hari tertekan, susah, tiap hari tidak ada pengharapan. Bosan, buang itu semua. Gereja Tuhan harus bangkit. Tuhan sudah beri kuasa. Paulus berkata, aku rubuhkan setiap benteng-benteng musuh dengan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah. Pagi hari ini, gunakan senjata itu. Mari angkatlah kedua tangan saudara. Kerajaanmu datanglah, kehendakmu jadilah di bumi. Di bumi seperti di surga. Kerajaanmu datanglah, kehendakmu jadilah di bumi. Di bumi seperti di surga. Kerajaanmu datanglah, kehendakmu jadilah di bumi seperti di surga. Katakan. Kehendakmu jadilah di bumi, di bumi tangan, saudara katakan. Muliakanlah Raja penguasa di udara.